Baik. Setelah sebelumnya kita bahas pembahasan terkait permasalahan sujud sahwi dan kapan sujud sahwi tersebut diwajibkan. Sujud sahwi, kesimpulannya bahwa sujud sahwi hukumnya wajib karena tiga sebab. Yang pertama, karena adanya kelebihan dalam sholat. Yang kedua, karena adanya kekurangan dalam sholat. Yang ketiga, karena adanya keraguan atau kebimbangan di dalam sholat. Dan telah kita bahas seluruh permasalahan-permasalahan tersebut pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan juga yang utama pada yang utama, jika seseorang melakukan kesalahan dengan menambah gerakan di dalam sholat, sujud sahwi dilakukan. Yang utama bagi dia melakukan sujud sahwi setelah salam sujud sahwi dua kali kemudian salam lagi. Adapun jika seseorang melakukan kesalahan berupa meninggalkan rukun atau meninggalkan kewajiban di dalam sholat, dan juga ketika seorang ragu di dalam sholatnya, maka sujud sahwi yang lebih utama ia lakukan sebelum salam dia. Baik, kita lanjutkan al-mas'alah ats-tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Mata yusan, kapan sujud sahwi hukumnya sunnah? Yusannu sujudus sahwi idza ata biqaulin mashru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan sujud sahwi jika seorang yang salat mengucapkan zikir yang disyariatkan bukan pada tempatnya karena lupa. Disunnahkan sujud sahwi, hukumnya sunnah seorang melaksanakan sujud sahwi jika orang yang sholat ini mengucapkan zikir yang disyariatkan tetapi bukan pada tempatnya karena lupa. Disunnahkan sujud sahwi jika seorang yang sholat mengucapkan zikir yang disyariatkan, bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam sholat, tetapi bukan pada tempatnya karena lupa. Bukan karena sengaja, tapi karena lupa. Kalqira'ah fir ruku'i was sujud, seperti membaca Al-Quran di saat ruku' atau sujud. Lupa, dia tidak sengaja masih membaca Al-Quran ketika ruku' dan sujud. Wat tashahud fil qiyam, atau membaca tashahud di saat berdiri. Seharusnya dia membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, malah dia membaca tasyahud di saat berdiri. Terjadi terkadang seseorang melaksanakan perkara-perkara yang seperti ini karena lupa membaca bacaan-bacaan yang disyariatkan di dalam sholat untuk dibaca, tetapi bukan pada tempatnya. Ma'al ityani bil qawlil mashru'i fi dhalikal mawdi'. Bersamaan dengan itu, dia juga membaca zikir yang disyariatkan pada posisi tersebut. Bersamaan dengan itu, dia juga membaca ucapan yang disyariatkan pada posisi tersebut. Contohnya seperti apa? Kan yaqra fi ruku'i ma qawlihi subhana rabbiyal azim. Seperti seorang lupa dia membaca Al-Quran di saat ruku, tetapi dia juga membaca doa ruku subhana rabbiyal azim. Maka dia telah melakukan kesalahan. Dia membaca Al-Quran di saat ruku, tetapi dia juga di saat ruku tersebut membaca apa yang telah diwajibkan untuk dibaca di saat ruku tersebut. Dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain, misalnya baca Al-Quran di saat sujud, tapi dia juga membaca Subhana Rabbiyal A'la. Atau dia membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika duduk di antara dua sujud, tetapi dia juga membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Maka ini adalah kelupaan membaca suatu zikir yang disyariatkan tetapi bukan pada tempatnya. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. disyariatkan, disunnahkan baginya untuk sujud sahwi. Li hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika salah seorang lupa di antara kalian dalam salatnya, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud, yakni sujud sahwi. Inilah pembahasan kapan disunnahkannya sujud sahwi tersebut. Kemudian sebuah faedah atau kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa alla sujuda 'alal ma'mumi illa tab'an lil imam, bahwa tidak ada sujud sahwi bagi makmum yang salat dengan imam kecuali jika imamnya sujud sahwi. Sebuah permasalahan bahwa tidak ada sujud sahwi bagi makmum yang salat dengan imam kecuali jika imamnya sujud sahwi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan sebagai pemimpin untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih, maka janganlah kalian menyelisihinya. Janganlah kalian menyelisihi imam. Maka sujud sahwi ini hukumnya gugur jika kita menjadi seorang makmum. Contohnya seperti misalnya, seorang makmum lupa tidak membaca kewajiban salat. Misalnya dia ketika sujud tidak membaca doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, lupa, dia tidak membaca. Jika dia salat sendirian, maka wajib bagi dia untuk mendatangkan sujud sahwi. Tetapi karena sekarang dia sedang makmum bersama dengan imam, tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi, karena gugur kewajiban tersebut, gugur karena sekarang dia posisinya sebagai makmum, bukan orang yang salat sendirian. Karena imam adalah orang yang kita ikuti gerakannya. Jika dia tidak sujud sahwi, maka kita juga tidak sujud sahwi. Atau sebaliknya, misalnya imam melakukan kesalahan dalam sholat. Imam misalnya tidak membaca kewajiban sholat, tidak membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Maka imam sujud sahwi, kita pun ikut sujud sahwi walaupun kita tidak salah. Walaupun kita tidak melakukan kesalahan, kita juga harus ikut sujud sahwinya imam. Dan kaidah ini, yakni permasalahan ini bahwa tidak ada sujud bagi makmum kecuali jika imamnya sujud sahwi, ini dikecualikan satu permasalahan yaitu orang yang masbuk, makmum yang masbuk. Makmum jika dia masbuk, terlambat datangnya dan dia terlewat beberapa rakaat atau satu rakaat atau beberapa rakaat dari salatnya imam. Kondisi makmum yang seperti ini dirinci. Kondisi makmum yang dia masbuk, apakah dia harus mengikuti sujud sahwinya imam? Jawabannya dilihat, dirinci. Jika imamnya sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak boleh mengikuti sujud sahwinya imam yang setelah salam. Tetapi jika sujud sahwinya imam tersebut sebelum salam, maka wajib dia harus mengikuti sujud sahwinya imam tersebut. Jadi masbuk, apakah masbuk orang yang masbuk telat beberapa rakaat bersama imam, kemudian imamnya sujud sahwi, asalnya makmum semua harus ikuti gerakan imam, kecuali satu keadaan tadi, makmum yang masbuk dan dia mendapati imamnya sujud sahwi setelah salam. Jadi sujud sahwi telah kita jelaskan bisa dilakukan dalam dua keadaan, sebelum salam dan sesudah salam. Sebelum salam dan sesudah salam. Nah, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk dia belum sempurna rakaatnya, tidak boleh dia mengikuti sujud sahwinya imam. Kenapa? karena dia harus salam dulu, karena dia harus melakukan salam terlebih dahulu seperti imamnya, maka tidak perlu dia untuk sujud sahwi dan mengikuti imam, tetapi dia langsung berdiri. Tetapi jika imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka tetap dia mengikuti karena belum selesai sholatnya. Bisa difahami? Jadi makmum asalnya dia mengikuti imam. Jika imamnya sujud sahwi, maka juga sujud sahwi. Tapi kecuali satu keadaan, makmum yang masbuk, dia belum selesai sholatnya dan imamnya sujud sahwinya setelah salam, maka dia tidak perlu untuk mengikuti sujud sahwinya imam, dikarenakan dia harus salam duluan padahal sholatnya belum selesai. Tapi dia tetap melanjutkan rakaat yang dia terlewat dari imam. Kemudian apakah si masbuk ini, apakah makmum yang masbuk ini nantinya di akhir sholatnya harus sujud sahwi karena imamnya juga sujud sahwi? Permasalahan yang berikutnya, apakah masbuk ini juga nantinya harus sujud sahwi setelah imam selesai sholat, semua sudah selesai sholat, dia melanjutkan rakaat yang terlewat, apakah nantinya makmum ini juga ketika tahiyat dia juga harus melaksanakan sujud sahwi karena imamnya tadi sujud sahwi? Ini dirinci juga. Ini dirinci. Jika makmum mendapati kesalahan yang dilakukan oleh imam, maka dia juga nanti di akhirnya juga sujud sahwi. Tetapi jika makmum tersebut, jika makmum yang masbuk ini tidak mendapati kesalahan imam di dalam sholatnya, dikarenakan dia terlambat, maka tidak perlu bagi dia untuk sujud sahwi. Contohnya seperti imam rukuk 2 kali di rakaat pertama. Kemudian makmum datang pada rakaat kedua. Imam sujud sahwi di akhir rakaatnya setelah salam. Makmum tetap berdiri, tidak sujud sahwi karena setelah salam. Nah, apakah dia harus sujud sahwi di akhir salatnya karena imamnya tadi sujud sahwi? Jawabannya tidak, karena kesalahan imam tadi terjadi pada rakaat pertama dan makmum datang pada rakaat kedua. Tetapi jika keadaannya kesalahan tersebut pada rakaat kedua, makmum yang masbuk dia udah masuk dalam rakaat kedua kemudian mendapati gerakan salahnya imam. Makmum misalnya, rukuk 2 kali atau sujud 3 kali. Makmum mendapati keadaan tersebut, kemudian imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum tidak boleh ikut sujud sahwi. Tidak boleh salam, ikut sujud sahwi, tidak. Tapi lanjutkan. Dan di akhirnya nanti dia juga harus sujud sahwi, dikarenakan dia mendapati gerakan salahnya al-imam. Inilah tentang permasalahan makmum dan al-imam. Asalnya bahwa makmum tidak ada sujud sahwi, gugur kewajiban hukum sujud sahwi bagi makmum jika dia salat bersama imam kecuali dalam satu keadaan, jika makmum tersebut masbuk dan imamnya sujud sahwinya setelah salam. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, tetap dia harus ikut. Baik. Kemudian permasalahan yang lainnya, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa anna sujud as-sahwi wajibun. Ini permasalahan kapan sujud sahwi tersebut hukumnya wajib secara global, agar kita tahu sujud sahwi kesalahan yang saya lakukan ini apakah wajib saya harus sujud sahwi atau tidak. Bagaimana caranya kita mengetahui kesalahan yang kita perbuat dalam salat itu mengharuskan wajibnya kita untuk sujud sahwi atau tidak wajib? Jawabannya adalah bahwa sujud sahwi hukumnya wajib terhadap segala sesuatu yang membatalkan sholat karena sengaja. Sujud sahwi hukumnya wajib terhadap segala sesuatu yang membatalkan sholat karena sengaja. segala sesuatu atau sujud sahwi hukumnya wajib jika dia melakukan sesuatu atau terhadap sesuatu yang membatalkan sholat karena sengaja. Contohnya, seseorang sengaja meninggalkan ruku, dia sengaja tidak ruku atau dia sengaja tidak sujud kedua, batal sholatnya. Berarti jika dia lupa berarti wajib bagi dia nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwi diwajibkan? Sujud sahwi diwajibkan terhadap segala sesuatu di dalam sholat tubtil yang membatalkan sholat jika dia lakukan dengan sengaja. Seseorang ruku, apa ruku, apa kewajiban dalam ruku? Dia membaca Subhan Rabbiyal Azim. Tapi dia sengaja tidak membaca Subhan Rabbiyal Azim. Salat dia apa? Batal. Berarti wajib apa? Salat dia batal. Tetapi jika dia melakukannya karena lupa, maka sujud sahwi nantinya hukumnya wajib bagi dia. Sujud sahwi itu artinya apa? Sujud karena kesalahan yang tidak disengaja. Sujud karena sebab sahwi, kesalahan yang tanpa sengaja. Seorang lupa atau sengaja dia tidak membaca doa sujud, tidak membaca Rabbil Firli ketika duduk di antara dua sujud sengaja, maka sholat dia batal. Sholat dia batal. Tetapi jika dia lakukan itu bukan dengan sengaja, lupa tidak membaca doa sujud atau lupa tidak membaca doa di antara dua sujud, maka kewajiban tersebut gugur hukumnya dan dia wajib untuk duduk untuk sujud sahwi. Tetapi jika dia meninggalkan rukun, telah berlalu pembahasannya. Seorang jika dia melakukan meninggalkan rukun, jika dia sengaja meninggalkan rukun tersebut, dia tidak sujud yang kedua karena sengaja, maka sholatnya batal. Tetapi jika dia lupa, tidak sengaja, maka apa yang harus bagi dia? Jika dia ingat bahwa dia belum melakukan sujud kedua pada rakaat yang berikutnya dan belum sampai kepada tempat kesalahannya tersebut, maka wajib bagi dia untuk kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Tetapi jika sudah sampai pada rakaat berikutnya ke posisi kesalahan dia, maka tidak perlu dia untuk kembali dan rakaat yang pertama tadi tidak dianggap dan inilah rakaat yang teranggap. Nah, rakaat pertama tidak sempurna rukun yang dia lakukan. Tetapi jika dia ingatnya ketika sholat, ketika telah selesai salam, maka dirinci. Jika kesalahan tersebut bukan pada akhir rakaat, maka dia wajib untuk mendatangkan satu rakaat penuh, kemudian sujud sahwi. Jika kesalahan tersebut terdapat atau terjadi di akhir sholat, di rakaat terakhir dari sholatnya, maka cukup bagi dia untuk mendatangkan rakaat yang atau rukun yang dia salah, rukun yang dia tidak datangkan tersebut, dan yang seterusnya sampai salam. Misalnya dia sujud tidak lakukan di rakaat terakhir sujud yang kedua, maka cukup bagi dia untuk sujud kedua dan tahiyat kemudian salam. Tidak perlu untuk mendatangkan seluruh rakaat. Tapi terlalu pembahasan meninggalkan rukun. Bisa dimurajaah kembali. Tapi kesimpulannya bahwa sujud sahwi hukumnya wajib terhadap segala sesuatu yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Kalau sesuatu tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak membatalkan sholat, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi bagi dia. Tapi sunnah, misalnya seorang sengaja tidak membaca Al-Fatihah, Al-Istiftah, tidak membaca doa istiftah. Apa hukum doa istiftah? Hukumnya sunnah. Jika dia sengaja tidak membaca doa istiftah sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat awal, sengaja dia meninggalkan doa istiftah, apakah wajib bagi dia untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan sholatnya. seseorang tidak sengaja meninggalkan istiftah, itu tidak membatalkan sholatnya. Berarti tidak ada kewajiban bagi dia sujud sahwi. Kapan sujud sahwi diwajibkan? Sujud sahwi diwajibkan jika dia melakukan sesuatu di dalam sholat dengan sengaja yang membatalkan sholat. Melakukan sesuatu di dalam sholatnya dengan sengaja, yang mana hal tersebut jika dilakukan membatalkan sholatnya. Tetapi jika tidak dilakukan, maka hukumnya wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Tetapi jika hal tersebut jika dilakukan dengan sengaja dan tidak membatalkan sholat, maka kelupaannya, jika dia lupa, itu pun tidak menjadikan sujud sahwi wajib bagi dia. Seperti seorang yang meninggalkan doa istiftah. Tapi inilah pembahasan terkait sujud as-sahwi. Tapi al-mas'alah rabi'ah, permasalahan yang keempat. Maudi'uhu wa sifatuh, tempat dan sifat sujud sahwi. Tempat sujud sahwi, yang pertama, tempat sujud sahwi, maudi'uhu la raiba anna al ahaditha waradat fi maudi'i sujud sahwi ala qismain. Tidak disangsikan, tidak diragukan lagi bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang tempat sujud sahwi itu terbagi menjadi dua bagian. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan sujud sahwi terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Bagian yang pertama, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sujud sahwi itu disyariatkan sebelum salam. Wal qismul akhar, bagian yang kedua, hadis-hadis tersebut, macam hadis-hadis yang lain, jadi ada banyak hadis yang menunjukkan tentang disyariatkan sujud sahwi. Di antaranya, sujud sahwi itu pernah dilakukan Rasulullah SAW sebelum salam. Dan di antara hadis-hadis tersebut menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi ba'da salam, setelah selesainya salam. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat kapan sujud sahwi dilakukan. Sebagian mengatakan setelah salam, sebagian lagi mengatakan sebelum salam, sebagian lagi merinci, sebagian lagi merinci. Yang lebih utama yaitu jika dia melakukan kekurangan dalam sholat atau keraguan-keraguan dalam sholat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tetapi jika dia melakukan gerakan tambahan dalam sholat, maka sujud sahwinya ba'da salam. Inilah dua keadaan, dua tempat sujud sahwi itu disyariatkan. Dan sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang dijelaskan oleh mu'alif di sini pendapat sebagian ahli ilm. Walihada, yakni apa pendapat tersebut, yakni seseorang bebas memilih. Boleh bagi dia sujud sebelum salam dan boleh bagi dia sujud setelah salam. Oleh karena itu qala ba'dul muhaqqiqin, berdasarkan oleh karena itu berkata sebagian ahli tahqiq, para peneliti dari para ulama, innal musalli mukhayyarun, sesungguhnya orang yang salat itu diberi pilihan. Insya'a sajada qabla salam, jika dia hendaki maka dia tidak mengapa sujud sebelum salam, au ba'dahu, atau dia sujud setelah salam. Li'anna al-haditha waradat bikila al-amrayin, karena hadis-hadis yang menunjukkan sujud sahwi itu menetapkan kedua perkara tersebut, sebelum salam atau setelah salam. Falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaz. Kalau seseorang sujud sahwi untuk setiap perkara, setiap kesalahan yang dia lakukan dalam salatnya sebelum salam atau setelah salam, maka ini boleh. Seorang melakukan penambahan gerakan atau melakukan pengurangan gerakan dalam salat atau ragu-ragu dalam salatnya, terserah dia mau sujud sebelum salam atau setelah salam. Kalau semua dilakukan penambahan, dia lakukan sujud sahwinya sebelum salam, tidak mengapa. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, kana akhirul amrayn as-sujudu qabla salam, bahwa yang paling akhir dari sujud sahwi di zaman Rasulullah SAW adalah sujud sebelum salam, sujud sebelum salam. Inilah pendapat sebagian ahli ilmu bahwa sujud sahwi itu terserah, bebas memilih seorang mau sujud sebelum salam atau sudah salam. Tapi pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama dan antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa naam, boleh seseorang memilih sujud sebelum salam atau setelah salam, itu sah, boleh sah sujudnya. Tetapi yang sesuai dengan sunnah atau yang afdal, yang lebih utama, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, yaitu beliau SAW ketika melakukan kekurangan dalam sholat, beliau sujud sahwinya sebelum salam. Demikian pula ketika ragu atau jika melakukan kelebihan gerakan dalam sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Qala sifat sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sifat sujud sahwi, tata cara sujud sahwi. Sajadatani ka sujudi shalah. Sujud sahwi itu sifatnya, caranya adalah dua sujud, dua kali sujud seperti sujud salat, seperti sujud yang dilakukan dalam salat. Yukabbiru fi kulli sajdatin, bertakbir di setiap sujud. Lis sujudi wal raf'i minhu, di saat hendak sujud dan di saat bangkit dari sujud. Disunnahkan untuk bertakbir. Tsumma yusallim, kemudian setelah bangkit dari sujud kedua, salam. Tsumma yusallim. Jadi dua kali sujud dan salam tanpa ada tasyahud, tanpa ada tasyahud. Wa dhahaba ba'dhum, dan di sana ada pendapat sebagian ahli ilmu, ila annahu yatashahhad idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa seseorang tasyahud pada sujud sahwi jika sujud sahwi tersebut dilakukan setelah salam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada tasyahud dalam sujud sahwi, kapan? Jika sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Allah alam pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa tidak ada tasyahud dalam sujud sahwi, dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan di sana ada beberapa hadis, namun sebagai ahli ilmu mentaifkan. Namun yang berpendapat tentang sahihnya hadis tasyahud sujud sahwi, maka dengan jelas dia berpendapat. Seperti mu'alif di sini mengatakan sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa boleh tasyahud setelah salat, tasyahud pada sujud sahwi jika sujud sahwi tersebut dilaksanakan setelah salam, dikarenakan terdapat beberapa hadis dari Nabi SAW yang dengan dikumpulkannya sanad-sanad hadis tersebut hasan, menjadi hadis yang sah hasan. Tapi inilah kesimpulan permasalahan sujud as-sahu. Baik, kita lanjutkan masalah yang berikutnya, al-mas'alah al-khamisah. Sujud tilawah, sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud ketika baca Al-Qur'an, sujud tilawah. Masyru'iyyatuhu wa hukumuhu, yang pertama kita akan bahas tentang pensyariatannya dan hukumnya. Wa huwa masyru'un 'inda tilawati al-ayati allati waradat fiha as-sajadat. Disyariatkan sujud tilawah tersebut saat membaca dan mendengar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajidah, yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajidah. Disyariatkan orang yang membaca dan yang mendengar ayat-ayat yang di dalamnya terdapat surat, terdapat sajidah, untuk sujud tilawah. Tayyib qala bin Umar, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surata fiha as-sajdah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca atas kami atau membaca di dalam salat surat yang di dalam ayatnya terdapat ayat sajdah. Fa yasjudu wa nasjudu ma'ah, maka beliau sujud dan kami pun sujud bersama beliau. hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Sampai-sampai kata Ibnu Umar, salah seorang di antara kita tidak mendapati tempat untuk sujud atau untuk keningnya, karena seluruh manusia sujud. Wa huwa sunnatun 'ala sahih. Inilah dalil yang menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi, bahwa dahulu Nabi SAW pernah membaca ayat yang di dalam terdapat surat sajadah, surat ayat sajadah, maka beliau sujud dan kami pun sujud mengikuti beliau. Wa huwa sunnah, dan ini adalah perkara yang sunnah 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa laisa biwajib, dan bukan hukumnya wajib. Apa dalil yang menunjukkan bahwa bukan wajib juga? Faqad qara'a Zaid bin Thabit, karena telah membaca sahabat Zaid bin Thabit suatu ketika beliau membaca surat An-Najm di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud fiha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud di saat surat An-Najm tersebut. Di akhir surat An-Najm terdapat ayat as-sajdah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud, menunjukkan bahwa tidak wajib hukum sujud sahwi, sujud tilawah. Fadalla ala adamil wujub, maka hadis ini juga menunjukkan tidak wajibnya sujud tilawah. Wa yusra'u sujud tilawah fi haqqil qari wal mustami', disyariatkan sujud tilawah ini untuk pembaca dan pendengar. Idza qara'a ayat sajdatin fi sholati aw kharijah, disyariatkan sujud tilawah untuk membaca dan mendengar jika dia membaca ayat sajdah dalam salat atau di luar salat. Di saat salat atau di luar salat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah membaca ayat yang di dalamnya terdapat sajdah di luar salat, maka para sahabat turut serta sujud karena beliau juga sujud. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik indama kana yaqra'u as-sajdah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ketika beliau membaca as-sajdah. Wa li sujudi as-sahabati ma'ahu, dan juga sujudnya para sahabat mengikuti sujudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berlalu pada hadis Ibnu Umar. Fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu, maka beliau sujud dan kami pun sujud bersamanya. Wadalilu ala masyru'iyatihi fi shalah, ini tadi permasalahan disyariatkannya sujud sahwi di luar salat. Disyariatkan di luar salat dan juga di dalam salat. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat adalah ma rawahu al-Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Rafi' qala sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah, aku pernah salat bersama Abu Hurairah, beliau membaca di waktu Isya, salat Isya al-Atamah adalah salat Isya. Faqara'a idza sama'u syaqqat, maka Abu Hurairah mengimami beliau membaca surat idza sama'u syaqqat, fasajad, maka beliau pun sujud. Maka setelah salat aku bertanya, apa ini? Faqultu ma hadza? Ma hadhihi? Apa ini? Apa sujud yang kamu lakukan tadi? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku dahulu pernah sujud di saat aku makmum di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca sajadah dan beliau pun sujud di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, "Fala azalu asjuda fiha hatta alqa." Maka aku akan senantiasa sujud setiap kali membaca surat Al-Insyiqaq dan ayat-ayat sajdah sampai aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa sujud tilawah juga disyariatkan walaupun dalam salat juga disyariatkan. Kemudian permasalahan berikutnya, faida lam yasjud al-qari la yasjud al-mustami'. Faida lam yasjud al-qari lam yasjud la yasjud al-mustami'. Jika orang yang membaca Al-Qur'an tidak sujud, maka yang mendengar tidak sujud juga. Jika orang yang membaca tidak sujud, maka yang mendengar pun juga tidak sujud. Li'anna al-mustami' taba'a fiha lil qari', karena orang yang mendengar itu mengikuti orang yang membaca. Tidak mesti kita mendengar suara ayat sajadah langsung kita sujud, tidak. Jika orang yang sujud, maka kita juga disunnahkan untuk sujud. Tetapi jika orang yang membaca tidak sujud, maka tidak perlu kita sujud. Sujud tilawah. Wali hadis Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim, dan juga berdasarkan hadis Zaid bin Thabit, fa inna Zaidan lam yasjud, fa lam yasjud an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Zaid yang telah kita baca tadi, Zaid yang membaca di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najm, Zaid tidak sujud, maka Nabi pun juga tidak sujud. Zaid tidak sujud ketika membaca najm, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak sujud. Jadi hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sunnah hukumnya bagi orang yang membaca dan yang mendengar. Tetapi orang yang mendengar ini dikaitkan dengan orang yang membaca. Dilihat, dikaitkan dengan orang yang membaca. Jika orang yang membaca sujud, maka sunnah untuk sujud. Tapi jika tidak, maka tidak perlu untuk sujud. Dan juga sujud tilawah ini boleh dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan telah berlalu pembahasan dalil yang menunjukkan hal tersebut. Qala fadluhu. Kemudian yang berikutnya, poin yang kedua, fadluhu, keutamaan sujud tilawah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajad. Jika anak Adam, jika seorang bani Adam membaca surat as-sajdah kemudian sujud, membaca as-sajdah yakni ayat as-sajdah, ayat as-sajdah, fasajad, membaca ayat as-sajdah, maka kemudian dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan menjauhkan dirinya sambil menangis. Syaitan menjauhkan dirinya dan menangis. Syaitan tersebut mengatakan, ya wailah, aduhai, celaka aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajad. Manusia diperintah untuk sujud, maka mereka sujud. Falahul jannah, maka bagi mereka al jannah. Wa umirtu bisujudi faabait. Dan aku diperintah untuk sujud, tetapi aku enggan untuk sujud. Fali annar, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keutamaan sujud tilawah. Syaitan mengatakan, manusia disuruh untuk sujud, maka baginya surga. Ini ikrar dari Rasulullah SAW tentang ucapan syaitan ini. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku, kata syaitan, aku diperintah untuk sujud, aku pun enggan, maka aku adalah orang yang pantas untuk mendapatkan neraka. Qala sifatuh. Kemudian yang ketiga, poin berikutnya, sifatuh, sifat tata cara dan sifat sujud tilawah. Sifatuhu wa kaifiyatuh, tata cara dan sifat sujud tilawah. Yasjudu sajdatan wahidah. Sujud tilawah caranya adalah sujud satu kali sujud. Sujud satu kali sujud. Wa yukabbir idza sajada, dan bertakbir ketika sujud. Bertakbir ketika hendak sujud. Ketika sujud bertakbir. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan mengucapkan dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la sebagaimana dalam salat. Kama yaqulu fi sujudi salat, sebagaimana dia mengucapkan dalam sujud salat. Wa yaqulu aidan, dan juga disyaratkan juga mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Doa sujud atau rukuk dalam salat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, ini juga boleh. Wa in qala, dan dalam sebuah hadis disebutkan doa sujud sahwi, sujud tilawah, qala sajada wajhi, jika dia mengucapkan doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi sampai akhir, maka ini juga disyariatkan, maka ini juga boleh. Fala ba's, maka ini juga boleh. Bebas sujud sahwi, sujud tilawah, afwan, sujud tilawah, doa yang diucapkan pada sujud tilawah yaitu sama seperti sujud salat. Dan jika dia mengucapkan sajadah wajhi lilladzi khalaqah, maka ini juga tidak mengapa. Dikarenakan terdapat sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga sujud tilawah ini tidak dipersyaratkan at-taharah. Tidak mesti seorang harus suci, harus taharah ketika sujud tilawah. Dan juga sujud tilawah ini tidak ada taslim, tidak ada salam dalam sujud tilawah. Dan juga tidak ada takbir ketika bangkit dari sujud. Tidak ada takbir ketika bangkit dari sujud. Ini jika di luar salat. Di luar salat, sujud tilawah tidak perlu taharah. Tapi jika di atas taharah, maka itu lebih utama. Sujud tilawah di luar salat, tidak perlu ada taharah. Dan tidak perlu pakai salam dan tidak perlu takbir ketika bangkit dari sujud. Tetapi ketika sujud disunnahkan untuk takbir. Tetapi jika itu dilakukan di dalam salat, maka wajib takbir. Maka dia disyariatkan untuk takbir ketika sujud tilawah dan juga ketika bangun dari sujud tilawah. Ketika sujud tilawah dan ketika bangun dari sujud tilawah. Demikianlah fatwa Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala. Ketika salat takbir, karena dalam salat sujud takbir dan ketika bangkit dari sujud juga takbir. Baik, kita lanjutkan poin yang keempat, mawadhi' sujud tilawah fil Quran, tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran, mawadhi' sujud Al-Quran Al-Karim 15 mawdi'an. Mawadhi' sujud Al-Quran Al-Karim 15 mawdi'an. Tempat sujud tilawah dalam Al-Quran ada 15 tempat. Wahia ala tertib urutannya sebagai berikut. Yang pertama, akhir surat Al-A'raf. Terdapat dalam mushaf kita, bisa antum lihat di mushaf. Akhir surat Al-A'raf ayat 206. Di akhir-akhir surat Al-A'raf, bukan di akhir sekali. Di akhir-akhir surat Al-A'raf. Kemudian yang kedua, surat Ar-Ra'd. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 15. Dalam surat An-Nahl ayat 50. Dalam surat Al-Isra ayat 109. Dalam surat Maryam ayat 58. Surat Al-Hajj, awal-awal surat Al-Hajj ayat 18. Akhir surat Al-Hajj ayat 77. Akhir surat Al-Furqan ayat 73. Surat An-Naml ayat 26. Surat As-Sajdah ayat 15. Surat Fusilat ayat 38. Surat An-Najm ayat 62. Surat Al-Inshiqaq ayat 21. Surat Al-Alaq ayat 19. Itulah 14 tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Atau satu lagi, Al-Khamisata Asyar, dan yang kelima belas, yang kelima belas, yaitu surat Sad. Dalam surat Sad. Qala hiya sajidatu surati Sad, wa hiya sajidatu syukrin. Dalam surat Sad, yaitu adalah sujud syukur dan juga sujud tilawah juga. Fa'an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, laisat sad min azaimis sujud. Surat Sad bukan termasuk dari sujud yang ditekankan. Tetapi, waqad ra'aitu, dan aku sungguh telah melihat Nabi SAW sujud pada surat Sad. Dan aku telah melihat Nabi SAW beliau sujud pada surat Sad tersebut. Inilah tempat-tempat sujud tilawah dalam Al-Quran. Dan kita dapat di dalam mushaf kita. Tapi masalah sadisah, permasalahan terakhir dari bab sujud sahwi dan juga sujud tilawah. Dan yang terakhir adalah permasalahan sujud syukur. Sujud syukur yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun. Dianjurkan bagi orang yang mendapat kenikmatan. Au dufi'at anhu ni'matun. Atau seseorang yang dijauhkan dari musibah. Dianjurkan bagi orang yang mendapat suatu kenikmatan atau dijauhkan dari suatu musibah. Au busyira bima yasurruh. Atau mendapat kabar gembira dengan perkara yang dia sukai. mendapat kabar gembira. Ayya khirra sajidan, untuk menyungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapat kenikmatan atau dijauhkan dari musibah atau mendapat kabar berita gembira yang menyenangkan dia, disunnahkan bagi dia untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, dalam sujud syukur ini tidak disyaratkan menghadap kiblat. Dalam sujud syukur tidak disyaratkan menghadap kiblat. Demikian pula pada sujud tilawah, tidak disyaratkan menghadap kiblat. Tapi walakin in istaqbalaha fahuwa afdal, tetapi jika dia menghadap ke arah kiblat, maka itu lebih utama. Maka itu lebih utama. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluh, dan juga dahulu Rasulullah SAW pernah melakukan sujud syukur ini. Fa'an Abi Bakrah dari sahabat Abu Bakrah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun, jika beliau mendapati suatu perkara yang yasurruhu, yang beliau senang dengannya, au yasurru bihi, atau beliau diberi kabar gembira yang menyenangkan. Tahu Rasulullah SAW, idza atahu amrun yasurruh, jika beliau mendapati suatu perkara yang senang, yang beliau sukai, atau beliau dapat kabar gembira yang menyenangkan, kharra sajidan, beliau menyungkur untuk sujud syakir, syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza fi'luhu as-sahabatu ridwanullahi alaihim, wa kadzalika fi'lu as-sahabatu ridwanullahi alaihim. Demikian pula sujud syukur ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa hukmu hadha sujud, hukmu sujud tilawah, dan hukum terkait sujud syukur ini sama hukumnya seperti sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Sunnah. Hukum sujud sahwi juga, sujud syukur juga hukumnya sunnah. Wa kadza sifatuhu wa kayfiyatuhu, demikian pula cara dan sifat sujud syukur ini serupa sama dengan sujud tilawah. Yani satu kali takbir, dan tidak ada salam, demikian pula tidak disyaratkan at-taharah, dan juga tidak disyaratkan menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika dia berada di atas taharah dan juga menghadap ke arah kiblat, maka itu yang lebih utama. Inilah pembahasan-pembahasan terkait as-sujud. Dengan ini kita selesai dari bab yang ke-6 dari kitab shalah, terkait permasalahan sujud sahwi dan sujud tilawah, kemudian sujud syukur. Dan insyaallah bab yang ke-7 akan kita pending atau kita tunda pada pertemuan yang akan datang, dan kita setelah bab ini kita akan masuk kepada bab yang ke-15. Bab yang ke-15, akhir bab salat. Sebelum masuk kitabul janazah, kitabul zakah, sebelum masuk kitabul zakah. Akhir bab salat, bisa Anda melihat di akhir kitab salat, terdapat bab-bab di dalamnya. Di akhir kitab salat adalah bab yang ke-15, yaitu tentang salat jenazah dan hukum-hukum terkait jenazah. Dan insyaallah kita akan membahas terkait permasalahan jenazah ini, dan juga terkait hukum-hukum pengurusan mayit dan jenazah, agar kita memiliki ilmu, agar kita mengetahui tata cara dan bagaimana kita harus melakukan al-jenazah. Tapi baru setelah itu setelah kita selesai dari pembahasan salatul jenazah, baru kita kembali ke bab yang setelah ini, yaitu salat al-jamaah. Mungkin nanti diumumkan terkait permasalahan ini. Ini yani al-bab al-khamis asyar. Kita masuk pada bab yang ke-15, akhir dari kitab salat terkait salat jenazah dan hukum-hukum jenazah. Saya bila huna. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.